Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih kita dalam pembahasan di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah. Kita mengambil penjelasan dari ulama dalam memahami apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Penjelasan yang akan kita baca adalah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah wa akmarallahu bihiddina wad-dalilu qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai Islam menjadi agama bagi kalian. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bagaimana petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya? Bukan membuat-buat apa yang dirasakan, sekiranya itu bagus, dirasakan nikmat, enak, itulah yang diamalkan. La. Yang dilakukan oleh kaum muslimin semestinya adalah mengikuti bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Itulah petunjuk. Itulah petunjuk. Petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena agama telah sempurna, kita orang belakangan hanya mencari bagaimana bimbingan Allah dan Rasul-Nya di dalam beragama. Bukan membuat-buat. Bukan membuat-buat. Karena agama telah sempurna. Allah telah katakan, agama telah disempurnakan. Tidak boleh lagi ditambah-tambah. Tidak boleh dikurang-kurang. Ya. Wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ay anna dinahu alaihi salatu wassalam baqin ila yaumil qiyamati. Maknanya adalah bahwa agamanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tetap jaya sampai hari kiamat. Fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i syu'uniha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan sungguh telah beliau jelaskan kepada umat segala sesuatu yang mereka butuhkan pada setiap keadaannya. Hatta qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, fama tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan burung yang mengepak-ngepakkan membolak-balikkan kedua sayapnya di langit, melainkan beliau telah menjelaskan itu semua untuk kita, telah menjelaskan kepada kita itu semua ilmunya. Waqala rajulun minal musyrikin li Salman al-Farisi. Ada seseorang yang berkata kepada Salman al-Farisi dari kalangan orang-orang musyrikin. Dia bertanya kepada Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Allamakum nabiyyukum hatta al-kharah, adab qada'il hajah. Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian sekalipun adab tentang buang hajat? Qala na'am, maka Salman al-Farisi berkata, iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, hatal kharah, sekalipun adab buang hajat. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah, sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat, bighaitin au baulin, baik buang air besar maupun buang air kecil, au nastanji bi aqal min thalathati ahjar, atau Nabi kami pun melarang kami untuk beristinja, bersuci dengan menggunakan batu atau yang menduduki kedudukannya, melarang kami untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu. Minimalnya 3 batu. Kalau mau beristinja dengan 3 batu. Ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi kami. Au anastanji bil yamin. Nabi kami juga melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan. Au nastanji bi raji'in au alam. Nabi kami melarang kami untuk cebok dengan tulang atau kotoran hewan. Kotoran hewan yang kering tidak boleh dipakai untuk beristinja, ya, beristinja. Tidak boleh beristinja, misal seorang tidak mendapatkan air. Apa yang mesti dilakukan? Dia cari batu atau yang sama dengan batu, seperti daun misalkan kalau tidak dapat batu. Kalau ada batu, batu, ya. Kalau tidak ada batu, cari yang sama dengan batu, daun, tisu, ya, atau mungkin kayu yang suci. Nah, itu pengganti dari air. Pengganti dari air. Bilangannya berapa? 3 batu. Nah, kalau dengan tulang, ini dilarang oleh Nabi kami. Misal, tidak menjumpai batu, ya, ada di situ tulang hewan, tidak boleh. Tidak boleh, kata Nabi kami, untuk beristinja dengan tulang. Atau kotoran hewan yang sudah kering, ini juga tidak boleh. Tidak boleh beristinja dengan ini. Inilah ajaran Nabi kami. Semuanya telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab At-Taharah. Fan-Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana kulladin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan agama ini semuanya. Imma biqaulihi au bifi'li wa bifi'lihi wa imma bifi'lihi wa imma biiqrarihi ibtida'an au jawaban an su'al. Ada kalanya beliau menjelaskan itu dengan ucapannya langsung atau dengan perbuatannya. Bisa jadi juga beliau menjelaskan dengan ikrar dari beliau, persetujuan dari beliau secara langsung atau menjawab pertanyaan. Wa a'lamu ma bayyana alaihi salatu wassalam at-tauhid. Perkara yang paling besar yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Ini yang paling agung, paling besarnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdakwah dengan tauhid, mulai dari awal beliau berdakwah sampai beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih tetap mendakwahkan tauhid, memperingatkan dari syirik. Wa kullu ma amara bihi fa huwa khairun lil ummati fi ma'adiha wa ma'ashiha. Setiap yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan bagi umat untuk kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Wa kullu ma naha anhu fa huwa syarrun lil ummati fi ma'ashiha wa ma'adiha. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan itu adalah kejelekan. Kejelekan di dunia sebelum di akhirat. Wa ma yajhaluhu ba'dun nas wa yad'ihi min dhiq fil amri wan nahyi. Sebagian manusia berpikir dengan pemikiran yang lemah, pemikiran yang bodoh, kata Syekh rahimahullahu taala. Kenapa mereka mempunyai pengakuan yang jauh dari kebenaran, statement yang tidak benar? Mereka mengatakan dengan setiap yang diperintahkan, setiap yang dilarang itu sempit bagi mereka. Ini yang mereka katakan. Mengaku-ngaku, ya, memiliki pemahaman yang seperti ini. Min dhiq fil amri wan nahi, merasa berat, merasa sempit dengan perintah dan larangan. Setiap yang Allah perintahkan, sempit dadanya. Setiap yang Allah larang, sempit dadanya, tidak bisa melakukannya. Hala batil, ini adalah pemikiran yang batil, yang tidak benar. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk meyakini segala yang Allah perintahkan pasti di dalamnya terdapat kebaikan. Segala yang Allah larang pasti di dalamnya terdapat kejelekan. Fa inna madzalika li khalalil basirati, yang demikian itu karena kurangnya ilmu mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka merasa sempit dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatil basari wa dha'fid din. Wa qillatis sabri wa dha'fid din. Yang demikian itu juga karena sedikitnya sabar yang ada pada mereka. Kurang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang seperti ini, sehingga mereka sempit, merasa sempit dari perintah Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu membuahkan sifat, sikap menjauh dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza batil, hadza ghalat fahish. Salah yang fatal yang seperti ini. Kesalahan yang besar yang seperti ini. Yang demikian ini tidak lain, kata Syekh rahimahullahu taala, karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap agama Islam, kurangnya kesabaran mereka, dan lemahnya mereka dalam menjalankan agama. Wa illa, padahal, fa innal qa'idata al-'ammata, kaidah umum di dalam Islam menyebutkan annallaha lam yaj'al 'alaina fid-din min haraj. Wa anna ad-dina kullahu yusrun wa suhulatun. Kaidah secara umum ini penting untuk digarisbawahi, penting untuk diingat apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah di sini. Kaidah umum menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan di dalam agama ini kesulitan, keberatan, dan bahwasanya agama ini semuanya mudah. Semuanya mudah dan tidak sulit. Ini kaidah di dalam Islam, ma'syarul ahibbah. Barakallahu fikum, yang perlu diketahui oleh setiap muslimin. Bahwa agama Islam itu agama yang mudah, agama yang tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah ingin bagi kalian kebaikan. Allah menginginkan kebaikan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ayat ini berkenaan tentang puasa. Allah katakan sebelum itu, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, barang siapa yang sakit, ini maknanya ya, barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh sehingga berat bagi mereka untuk berpuasa, boleh mereka berbuka fa'iddatum min ayyamin ukhar, tetapi diganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Inilah tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah tidak wajibkan puasa bagi orang-orang yang merasa berat, yang jiwanya berat untuk menjalankannya, yang fisiknya berat untuk menjalankannya, jiwa dan fisiknya berat untuk menjalankannya. Yuridullahu bikumul yusr, Allah menginginkan bagi kalian kebaikan, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan keberatan bagi kalian. Luar biasa, masyaallah ahibbah barakallahu fikum. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. "Walan yushadad din illa ghalabah." Tidaklah ada man yushadad din, orang yang memberat-beratkan diri dalam agama ini, illa ghalabah, melainkan dia pasti terkalahkan. Sehingga jangan takut bagi kaum muslimin untuk mempelajari agama Islam, untuk menggali agama Islam, mengamalkan bimbingan Islam, karena bimbingan Islam di dalamnya terdapat keselamatan bagi setiap hamba dunia dan akhirat. Dan agama Islam bukan agama yang keras, kaku, radikalis, tidak. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya kepada kaum muslimin saja, bagi alam semesta, jin dan manusia, manusia secara umum berhak mendapatkan rahmat dalam agama Islam. Mendapatkan kasih sayang di dalam agama Islam. Panjang kalau kita mau berbicara tentang ini. Barakallahu fikum. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan kalian keberatan dalam urusan agama ini. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan kalian dalam agama ini keberatan. Falhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dinihi. Alhamdulillah atas sempurnanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala melanjutkan, waddalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Dalil akan wafatnya Nabi SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30-31, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya Muhammad, engkau pasti akan mati, demikian pula mereka semua pasti akan mati. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Kalian pada hari kiamat nanti di sisi Rabb kalian takhtasimun. Ya, kalian akan berselisih, akan bertikai di sisi Rabb kalian nanti pada hari kiamat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ursila ilaihim mayyitun. Menjadi dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang diutus kepada mereka dari kalangan para rasul, mereka semua akan mati, nabi semuanya pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Tidak ada manusia yang hidup kekal. Tidak ada manusia yang hidup kekal. Wa annahum sayakhtasimuna indallahi yaumal qiyamah. Dan mereka akan bertikai, berselisih nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Fayahkumu bainahum bilhaq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan di antara mereka dengan kebenaran. Walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan bagi orang-orang kafir atas orang-orang mukmin jalan. Ya. Inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.